A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab yang ke-25 dari Riyadhus Salihin, yaitu bab tentang menunaikan amanah. Dan amanah ada dua macam, amanah berkenaan dengan hak Allah dan amanah berkenaan dengan hak manusia. Amanah berkenaan dengan hak Allah adalah berbagai macam ibadah yang Allah wajibkan atas kita. Maka mandi junub itu amanah. Kemudian salat lima waktu amanah, puasa Ramadan amanah, pergi haji jika mampu adalah amanah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah amanah tentang hak manusia, yang ini banyak sekali. Di antaranya adalah titipan, jabatan, pekerjaan, dan yang lainnya. Maka semua amanah itu kita manusia diperintahkan untuk menunaikannya dan menjalankannya dengan baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-58, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maka patut kita renungkan redaksi ayat di sini. Allah mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Maka di sini adalah satu redaksi yang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Allah tidak mengatakan tunaikan amanah, tidak pula mengatakan aku perintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Nah, Allah menggunakan kata ganti orang ketiga untuk menyebut dirinya. Allah tidak menggunakan kata ganti orang pertama, aku perintahkan kalian. Namun Allah gunakan kata ganti orang ketiga, sungguh Allah memerintahkan kalian. Dan Allah memerintahkannya dengan uluhiyahnya yang agung, dengan menyebut bahasanya dirinya adalah Allah. Maka Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Maka seharusnya fa'akoma al-khitab makamal ghaib. Maka di sini Allah gunakan kata ganti orang yang ketiga, yang seharusnya adalah cukup orang, kata ganti orang pertama, kuperintahkan kalian. Karena Allah gunakan kata ganti orang yang ketiga, makamal ghaib. Ta'ziman li hadzal maqam wa li hadzal amri. Maka ini menunjukkan pentingnya sikon ini dan pentingnya perintah ini. Ini sebagaimana ucapan seorang raja, walillahil matsalul a'la, dan Allah milik Allah adalah sifat yang paling tinggi. Maka seorang raja mengatakan, sunya rajamu, sunya sang raja memerintahkan kalian. Padahal bisa saja mengatakan saya perintahkan kalian. Namun diganti dengan kata-kata orang ketiga. Sang raja memerintahkan kepada kalian. Sang amir memerintahkan kalian. Maka ini dalam bahasa ini lebih berkesan, lebih kuat dibandingkan aku perintahkan kalian. Sebagaimana penjelasan para ulama ilmu balaghah. Maka sebagaimana orang tua memerintahkan pada anaknya misalnya. Maka dia untuk mengagungkan perintah dan masalahnya. Maka seorang bapak mengatakan, bapak minta kamu untuk begini-begini. Maka digunakanlah kata-kata orang yang ketiga untuk menunjukkan kalau itu satu hal yang digarisbawahi dan penting. Maka Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah, dikembalikan, diserahkan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, misalnya itu amanah barang titipan, maka serahkan kembali setelah kemudian waktunya, setelah cukup, maka kembalikan harta amanah tersebut kepada pemiliknya. Maka perintah untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, konsekuensinya adalah berarti perintah untuk menjaganya dan merawatnya. Karena seorang itu tidak bisa mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya kecuali selama berada di tempat kita, kita simpan baik-baik. Karena tidak mungkin menyerahkan kepada pemiliknya tanpa menjaganya. Dan yang dimaksud dengan menjaganya adalah tidak melampaui batas dan tidak ceroboh. Maka ada dua hal yang tidak boleh dilakukan berkenaan dengan barang amanah. Yang pertama, tidak boleh seorang itu namanya melampaui batas dalam bentuk menggunakannya tidak sebagaimana peruntukannya. Menggunakannya sebagaimana tidak boleh melakukan pada menggunakan barang tersebut untuk sesuatu yang lebih dari semestinya atau tidak sebagaimana seharusnya. Maka ketika seorang itu punya barang amanah berupa barang pinjaman, ember, maka ember ya untuk fungsinya ember, boleh jadi untuk nampung air, untuk mindah air dan seterusnya. Nah, kalau ember ini dipakai untuk melempar tikus, maka ini menggunakan ember tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh. Jika untuk melempar tikus airnya embernya pecah, ya wajib ganti. Ini namanya dalam fikih disebut ta'addi, melampaui batas. Yang kedua, ketika orang itu punya barang amanah, maka dia tidak boleh ceroboh. Ceroboh itu tidak melakukan yang harus dilakukan. Kalau melampaui batas itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Memakai ember pinjaman untuk melempar tikus, nah itu namanya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Demikian juga barang amanah, boleh jadi pinjaman, barang titipan dan yang lainnya, tidak boleh ceroboh. Ceroboh pengertiannya tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya kita punya barang titipan atau barang pinjaman berupa ember. Tentu ember ini harus disimpan di tempat selayaknya. Jangan ditaruh sembarangan, nanti diambil orang. Maka dia harus letakkan di dalam rumah. Kok kemudian dia letakkan di teras padahal rumahnya tidak berpagar. Akhirnya diambil orang lewat. Maka ini namanya teledor. Tidak melakukan yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah memasukkannya ke dalam rumah. Misalnya amanah yang lain adalah uang. Ketika seorang jadi bendahara takmir masjid atau yang lain, maka dia punya amanah berupa uang. Maka ada dua kewajiban, ada dua hal yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan. Yang pertama, tidak boleh melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Contoh melakukan sesuatu yang tidak seharusnya tidak dilakukan, ini uang amanah yang di tangan bendahara ini malah dipakai oleh si bendahara. Dipakai oleh si bendahara padahal tugas dia adalah nyimpen. Kok malah dipakai untuk beli beras, pakai untuk beli pulsa, pakai untuk beli HP, maka ini dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Maka tidak boleh dia pakai, kok malah dipakai. Meskipun seandainya dia bisa ganti, itu pada asalnya tidak boleh. Meskipun dia bisa ganti, nanti saya punya duit saya ganti, ini saya pakai untuk beli beras dulu, saya pakai untuk beli handphone dulu, nanti bulan depan saya ganti kok. Meskipun bisa ganti, maka itu tetap tidak amanah. Karena orang yang amanah, dia tidak akan melakukan barang amanah, berkenaan dengan barang amanah, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah memakainya. Atau kemudian yang kedua yang harus dihindari adalah kecerobohan. Ya, tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Duit ini, duit kas ini, ya, harusnya disimpan di misalnya di tempat tidur, di kamar tidur, di tempat yang boleh jadi di lemari, boleh jadi dimasukkan ke laci, dikunci dan seterusnya. Nah, ketika itu tidak dilakukan, maka namanya ceroboh. Namanya ceroboh. Dan perlu diketahui kaidah dalam masalah barang amanah dan harta amanah. Bahasanya, ketika seorang itu memegang barang amanah atau harta amanah, dan dia telah melaksanakan dua kewajibannya. Dua kewajibannya. Dua hal yang terlarang berkenaan dengan amanah telah dihindari. Tidak ada padanya ceroboh, dan tidak ada padanya tindakan yang tidak boleh dia lakukan. Maka kemudian barang tersebut hilang, rusak, dicuri orang atau yang lain, maka dia tidak punya kewajiban mengganti. Tidak punya kewajiban untuk mengganti. Kemudian yang kedua, namun jika salah satu dari dua hal di atas dilanggar, dia lakukan sesuatu yang harusnya tidak boleh dia lakukan. Duit kas dipakai untuk beli beras, pakai untuk ini. Akhirnya uangnya raib, tidak bisa kembali. Dia tidak bisa ganti juga. Maka mau tidak mau dia harus ganti. Karena dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Atau dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Ceroboh berarti. Dia sudah tahu duit masjid. Ini misalnya 5 juta. Kok naruhnya tidak di tempat semestinya. Ini naruhnya tidak di tempat semestinya. Akhirnya kecer. Akhirnya kemudian ada yang hilang. Atau bahkan hilang semua. Karena kecerobohannya. Maka si bendara ini wajib menggantinya dari kantong pribadinya. Dari kantong pribadinya wajib ganti. Tapi kalau dua hal ini tidak dilanggar, maka tidak ada kewajiban untuk ganti. Ya, maka orang yang memegang barang amanah wajib menjaga barang amanah dan harta amanah yang ada di tangannya dengan penjagaan yang pemeliharaan dan penjagaan yang sempurna. Tidak ada melampaui batas dan tidak ada kecerobohan. Sampai kemudian di harta amanah tersebut diserahkan kepada orang yang semestinya dia serahkan kepadanya. Dan menunaikan amanah adalah indikator iman. Maka jika Anda jumpai seorang itu amanah dengan apa yang diamanahkan kepadanya, dia tunaikan dalam bentuk yang terbaik, maka ketahuilah bahasanya orang tersebut adalah orang yang kuat dan hebat imannya. Namun jika kita jumpai seorang itu khianat terhadap amanah, maka itu bukti bahasanya dia dan berjadi dia itu adalah kita adalah orang yang lemah imannya. Kemudian dan amanah itu tidak hanya barang, bisa jadi ada barang konkret semacam duit, semacam barang pinjaman, barang titipan. Dan jika seorang itu adalah bekerja di tempat orang lain, maka di antara barang amanah adalah barang-barang kerja. Boleh jadi dia mendapatkan amanah untuk megang komputer atau yang lainnya. Maka itu amanah. Namun di samping amanah itu berupa barang, ada juga amanah yang berupa abstrak. Di antaranya adalah rahasia. Ini ada rahasia kawan, rahasia orang. Maka itu di antaranya kalau misalnya di dunia kedokteran, rahasia pasien berkenaan dengan penyakitnya. Dia pasien ini sakitnya apa? Tidak boleh cerita kepada yang lain. Maka seandainya diceritakan itu berarti tidak amanah dengan rahasia pasien. Di antara amanah adalah aib yang diketahui dan dijumpai ketika orang itu memandikan jenazah. Maka dia punya aib begini, baru saja meninggal namun wajahnya sudah berubah misalnya. Legam, kemudian ada babak belur dan sebagainya. Padahal meninggal pagi tadi, siangnya dimandikan. Sudah tidak kahuan wajahnya misalnya. Maka itu aib. Dan aib seorang muslim tidak boleh diceritakan. Seandainya diceritakan sebagai pelajaran, tidak boleh nyebut nama. Tidak boleh kemudian menyebutkan ciri-ciri yang kemudian menyebabkan orang faham siapa yang dimaksudkan meskipun tanpa nyebut nama. Orang Purwosari yang begini, ya tahu itu siapa. Tidak boleh itu. Tidak amanah. Namun saya mandikan mayat gini. Terus kemudian kita ambil pelajarannya. Maka boleh. Tapi tidak ada ciri yang mengarah kemana. maka di antara amanah adalah mayakunu baina rajul wa sahibi. Adalah minal umul khasah, hal-hal pribadi yang diceritakan oleh kawan kepada kita. Yang hal-hal pribadi tersebut dia tidak ingin orang lain tahu. Ada orang curhat masalah pribadinya. Boleh jadi masalah keluarganya atau yang lain minta saran. Maka tidak boleh diceritakan meskipun kepada istri sendiri. Atau itu seorang perempuan tidak boleh diceritakan meskipun itu kepada suami. Maka tidak boleh bagi si kawan yang menerima ya ini informasi-informasi ini tidak boleh cerita. Demikian juga seandainya ada orang yang memberikan amanah kepada Anda berupa satu perkataan yang dia sampaikan dan dia katakan ini amanah, maka tidak boleh bagi Anda untuk menceritakannya kepada seseorang, pada orang lain, meskipun itu adalah orang yang paling dekat kepada Anda, meskipun itu adalah bapak dan ibumu sendiri, bapak dan ibu kita sendiri. Dan orang yang tahu yang baik akan ngajari anaknya untuk amanah. Ya, sebagaimana Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, satu ketika Anas bin Malik itu pulangnya telat, pulang ke rumah telat, melampaui jam biasanya. Maka ditanya oleh ibunya, kok telat? Dengarin nih kok telat? Tidak biasanya. Ada apa? Ya ini tadi diminta untuk Nabi untuk satu keperluan. Apa keperluannya? Tanya Ummu Sulaim. Tanya sang ibu kepada anaknya. Anas mengatakan itu rahasia Nabi. Kata ulama yang jelaskan hadis ini karena itu berkenaan dengan istri Nabi. Hal yang berkaitan dengan istri Nabi. Itu rahasia Nabi, kata Anas. Maka Ummu Sulaim sebagai ibu yang baik malah mengatakan, jika demikian jangan ceritakan pada siapapun. Jika demikian, jangan ceritakan kepada siapapun. Ummu Sulaim enggak mau, ya enggak apa-apa lah, itu kan kamu kan sama ibu sendiri, masa kayak gitu sih, ya. Cerita bocor-bocorin dikit lah gitu. Enggak demikian Ummu Sulaim. Tidak demikian, ibu yang baik, orang tua yang baik. Namun mengajarkan akhlak kepada anaknya. Di antara akhlak yang penting ditanamkan adalah akhlak amanah. Dan di antara amanah adalah rahasia orang, dan di antara rahasia itu adalah hal-hal yang rasan-rasan yang belum pasti. Rasan-rasan yang belum pasti itu tergolong rahasia. Dan itu amanah. Tidak boleh diceritakan kecuali setelah pasti. Tidak boleh diceritakan kecuali setelah pasti. Ketika Hafsah menjanda, setelah Hafsah menjanda, maka Umar bapaknya menawarkan putrinya Hafsah pertama kali kepada Utsman, karena Utsman juga baru saja meninggal istrinya. Maka ditawarkan pada Utsman, Utsman menjawab, saya pikir-pikir dulu. Setelah itu ketemu lagi, ditanya oleh Umar, gimana? Mau tidak dengan Hafsah anakku? Maka Utsman kemudian menjawab, mengatakan, saya belum punya jawabannya, saya belum punya pikiran untuk nikah lagi. Setelah itu kemudian Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar. Maka engkau aku nikahkan dengan anak perempuan Hafsah. Maka Abu Bakar cuma diam. Ada orang ngomong, enggak direspon. Iya tidak, iya gedek ya enggak, ngangguk juga enggak. Tidak mengiyakan dan tidak menolak. Maka Umar jengkel. Ini orang ditawari baik-baik, dijak ngomong baik-baik, tidak ada respon. Tidak ada respon apapun. Ya kalau ditolak, ya tolak, ngomonglah baik-baik. Namun kalau cuma diem ini apanya, orang suruh membaca apa maunya, sulit. Maka Umar lebih jengkel kepada Abu Bakar daripada Utsman. Kalau Utsman tak pikir-pikir, namun ternyata jawabannya enggak jadi. Kalau ini Abu Bakar ditawari cuma diam saja. Maka setelah itu tak lama setelah itu ternyata Nabi melamar Hafsah. Setelah Nabi kemudian nikah dengan Hafsah, kemudian Abu Bakar menemui Umar. Abu Bakar mengatakan, kemarin kamu marah ya denganku ya. Iyalah, kan? Masa tidak marah? Ngomong enggak direspon, enggak ditanggapi. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak ada yang menghalangiku untuk kemudian memberikan respon kepadamu kecuali ini. Saya dengar Nabi Rasan mau melamar Hafsah. Namun tidak pasti. Karena tidak pasti, maka saya tidak bisa ngasih respon. Nanti kemudian ngomong, Nabi mau melamar ternyata enggak jadi kan. Ternyata enggak jadi, maka ini jadi masalah. Kemudian Abu Bakar mengatakan seandainya Nabi tidak jadi melamar Hafsah, maka akan saya terima tawaran. Jadi dibuat mengambang karena ya kalau Nabi enggak jadi mau diterima tawarannya. Tapi kok sudah Nabi sudah kemudian rasan-rasan sudah ngobrol sama Abu Bakar kalau gimana kalau melamar dan menikahi Hafsah. Maka kita lihat sikap Abu Bakar. Dia tidak mau menceritakan kepada Umar sesuatu yang belum pasti. Abu Bakar tidak ngomong kemudian supaya tidak jengkel, mungkin boleh jadi kalau pikiran kita diomongkan saja. Ini saya sebenarnya mau, tapi tapi Nabi itu rasan-rasan mau ngelamar Hafsah. Tapi Nabi belum memastikannya. Mungkin boleh jadi kalau menurut pikiran kita itu yang lebih nyaman. Namun Abu Bakar menilai bahasanya menceritakan hal yang cuma sekedar rasan-rasan. Rasan-rasan itu satu hal yang tidak patut. Satu hal yang tidak layak. Nabi itu ngajak ngobrol sama Abu Bakar tentang masalah Hafsah. Namun statusnya masih rasan-rasan. Statusnya masih 50-50, jadi ya enggak atau tidak. Bukan Nabi menilai hal sama Abu Bakar menilai hal semacam ini tidak layak untuk diceritakan. Ini tidak layak untuk diceritakan. Maka obrolan Nabi dengan Abu Bakar dinilai oleh Abu Bakar sebagai satu hal yang rahasia. Dinilai sebagai satu hal yang rahasia. Tidak layak untuk diceritakan, tidak pantas dan tidak pantas untuk diceritakan. Terus cerita setelah Nabi menikahi Hafsah terus kemudian cerita. Kenapa kemarin ditawari, ya cuma diam saja. Ya, maka ketika ada satu perkataan yang rahasia yang bersifat amanah, maka tidak boleh diceritakan. Baik orang tersebut awsoka mengatakan secara belak-belakan, kalau jangan ceritakan, jangan kabarkan dan ceritakan pada siapapun. Atau tidak ngomong demikian, namun kita tahu dari indikator keadaan, bahwasanya dia tidak ingin ada orang lain yang tahu. Misalnya sebelum cerita dia toleh kiri kanan. Ini berarti ada indikator yang menunjukkan kalau dia tidak ingin ini diceritakan pada orang lain. Atau dia minta ngomong berdua empat mata. Saya ingin ngomong empat mata. Maka ini menunjukkan kalau itu amanah. Oleh karena itu ulama mengatakan jika ada orang yang ngobrol denganmu, dengan satu obrolan kemudian dia menoleh sebelum ngobrol, noleh kiri kanan, memastikan keadaannya sepi. Sebelum ngobrol dan menyampaikan apa yang dia katakan, maka berarti perkataan yang disampaikan ini amanah. Kenapa? Karena dia menoleh. Menoleh itu artinya dia khawatir ada seseorang yang mendengarnya. Dan jika demikian, maka dia tidak ingin ada orang lain yang tahu. Maka jika ada orang yang memberikan amanah kepada Anda dengan satu perkataan, maka tidak boleh bagi Anda untuk menyebar luaskannya. Dan di antara amanah dan di antara rahasia adalah apa yang terjadi antara seorang laki-laki dengan istrinya dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Maka orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah, kata Nabi pada kiamat nanti, adalah orang yang mengumpul istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, kemudian setelah itu dia ceritakan apa di antara apa yang terjadi di ranjang antara dia dengan istrinya. Maka apa yang terjadi di ranjang itu rahasia, tidak boleh diceritakan. Falayan juzul, maka tidaklah diperbolehkan seorang menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan istrinya atau dengan suaminya. Dan banyak orang-orang yang kemudian tidak berpikir dengan baik, sufaha, orang bodoh yang tidak berpikir dengan baik, mereka menjadikan guyonan, yatafakahuna, mereka menjadikan guyonan di acara duduk-duduknya dengan menceritakan hal-hal yang bersifat pribadi. Semalam ngapain atau nanti malam mau ngapain dan seterusnya, dia jadikan sebagai guyonan. Dia katakan kepada kawannya, aku berbuat dengan istriku, ya, dia cerita sekian menit atau apa atau yang lainnya. Nah, alasannya sebagiannya, alasannya untuk testimoni, obat, ini dan itu. Dan dia ceritakan, semalam mantap sekali misalnya, bisa begini dan begitu. Maka ini Nabi katakan adalah syarun nasi manjilatan yaumal qiyamah. Orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, maka saya lakukan dengan istriku demikian dan demikian, yaitu perkara yang istri pun malu seandainya itu dia tahu. Istrinya tidak suka kalau ada orang tahu hal tersebut. Demikian juga orang yang masih demikian juga seorang laki-laki yang berakal, yang masih punya dzaukun salim, orang yang masih normal fitrahnya, yang punya perasaan yang sehat. Dia tidak ingin seorang itu mengetahui apa yang terjadi antara dia dengan istrinya. Itu contoh-contoh amanah. Ringkasnya, kewajiban kita untuk menjaga amanah. Dan amanah yang pertama kali yang wajib kita jaga adalah amanah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hak Allah adalah hak yang paling agung. Kemudian setelah itu hak manusia. Al-aula fal aula, mana yang lebih penting dan mana yang lebih gawat, dan setelahnya. Kemudian lanjutannya ayat, innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan nasihat kepada kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sungguh bagus nasihat yang Allah berikan kepada kalian. Maka Allah menyanjung nasihat yang Allah berikan kepada kita berupa sejumlah perintah yang Allah ingin supaya kita kerjakan dan sejumlah larangan yang Allah ingin supaya kita tinggalkan. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar apa yang kita katakan dan melihat apa yang kita lakukan. Maka Allah tutup ayat tentang perintah amanah dengan dua nama yang mulia ini, yang isinya adalah luasnya, lengkapnya pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Sehingga yang tadi konsekuensi dari dua nama ini adalah ancaman. Maka Allah mengancam, Allah Azza wa Jalla mengancam siapa saja yang tidak menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Maka ingat pesannya, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian ayat selanjutnya tentang amanah ada di surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Sehingga kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, maka mereka enggan untuk memikulnya dan takut dengan amanah, namun manusia memikulnya. Sungguh manusia adalah orang yang sangat zalim dan sangat bodoh. Maka Allah tawarkan amanah, dan amanah di sini adalah at-taklif, beban syariat, ilzam bima yajibu, mewajibkan apa yang wajib dilakukan. Maka itulah syariat. Allah tawarkan amanah syariat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, dan mereka enggan untuk memikulnya karena beratnya amanah tersebut. Dan karena tiga makhluk ini, bumi, gunung dan langit, mereka khawatir menelantarkan amanah. Jika ada orang yang bertanya berkenaan dengan ayat ini, bagaimana cara Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung pada itu benda mati yang tidak berakal dan tidak punya perasaan? Maka jawabannya, semua benda mati itu kalau untuk Allah Azza wa Jalla adalah makhluk berakal yang paham dan bisa melaksanakan perintah. Contohnya firman Allah Ta'ala sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala sunnya Allah tatkala telah menciptakan pena takdir, Allah berkata kepada pena, tulislah wahai pena. Maka Allah mengajak bicara pena, dan pena adalah benda mati. Dan pena pun menjawab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang aku tulis ya Allah. Kenapa dia bertanya? Karena perintahnya global, tulislah, itu global, dan tidak mungkin melakukan apa yang diperintahkan manakala hal yang diperintahkan hal yang global, kecuali setelah ada penjelasannya. Lantas Allah jelaskan, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Catat semua yang akan terjadi di muka bumi ini, di jagat raya ini sampai terjadinya kiamat. Demikian dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain. Maka pena kemudian menulis apa yang Allah perintahkan, menulis dengan perintah Allah semua yang akan terjadi pada hari kiamat. Maka ini adalah perintah, pembebanan dan pewajiban. Maka bisa ditujukan pada benda mati. Fahuna, maka di sini di ayat ini di surat Al-Ahzab Allah jelaskan kalau Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, namun mereka enggan untuk memikulnya. Kemudian Allah, dan Allah juga berfirman, kemudian Allah menuju langit dan dia bentuknya masih asap, dan Allah berfirman kepada langit dan bumi, datanglah sambil taat atau terpaksa. Keduanya mengatakan, kami datang menghadapmu ya Allah dengan sukarela dan taat. Maka lihat, Allah menunjukkan perintah ditujukan kepada kepada langit dan bumi. Allah berkata kepada langit dan bumi, datanglah dengan taat, sukarela atau terpaksa. Kemudian keduanya mengatakan, kami datang dengan sukarela. Artinya langit dan bumi faham apa yang Allah perintahkan. Kemudian keduanya melaksanakan. Dan bahkan keduanya ngomong, kami datang dengan sukarela. Lain hanya dengan manusia ketika diperintah Allah, mereka mengatakan, sami'na wa asaina, kami dengar, kami baca, namun kami tidak laksanakan. Adapun langit dan bumi diperintahkan dan dia taat. Maka ayat ini surat Fusilat ayat 11 dalil pastinya benda mati semacam langit dan bumi itu seperti makhluk bernyawa kalau dengan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka amanah ini dipikul oleh manusia. Bagaimanakah manusia kok bisa memikul amanah syariat? Jawabannya dengan dua hal, dengan akalnya dan dengan diutusnya para rasul. Maka akal yang Allah berikan kepadanya, yang dengan akal itu maka manusia lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain, banyak makhluk yang lain. Para Rasul, Allah kirim para Rasul kepada manusia yang menjelaskan kepada manusia manakah yang benar dan manakah yang sesat, sehingga manusia tidak lagi punya uzur, punya alasan kenapa dia melakukan kemaksiatan. Walakin ma'adhalika, meskipun demikian, manusia dilabeli orang yang sangat, dilabeli dengan sangat zalim dan sangat bodoh. Para ulama berselisih pendapat tentang manusia yang dimaksudkan di sini. Apakah dia adalah jenis manusia ataukah manusia dalam pengertian orang-orang kafir saja? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud manusia di sini adalah orang kafir saja. Itulah orang yang zalim dan sangat bodoh. Adapun mukmin, maka dia adalah orang yang adil, orang yang berilmu, orang yang bijak, dan orang yang melakukan tindakan yang tepat. Sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang bersifat umum, dan yang dimaksudkan adalah manusia sesuai dengan tabiatnya, karakter aslinya. Adapun orang yang telah berubah dari karakter aslinya karena hidayah dan iman, maka orang yang beriman Allah beri nikmat berupa hidayah. Maka orang yang beriman terkecualikan dari hukum ini. Maka wa'ayankana, kesimpulannya, siapa yang melaksanakan amanah maka hilang darinya dua label ini, yaitu kezaliman dan kebodohan, yang Allah katakan bahasanya karakter dasar manusia itu zalim dan bodoh. Fanas'alullaha ayu'inanna wa iyakum ala ada'ima hamalnahu wa ayuafiqana wa iyakum lima yuhibu wa yagdahu innahu jawadun karim. Maka tidak lupa kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk menunaikan amanah yang telah kita pikul, yaitu amanah syariat, dan berikan taufik kepada kita sekalian untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai, sehingga dia adalah zat yang maha pemurah lagi zat yang maha pemurah. Maka berdasarkan salah satu dari dua pendapat, maka Allah sampaikan di surat Al-Ahzab ayat ke-72 karakter dasar manusia. Karakter dasar manusia itu adalah zalim dan bodoh. Dan kata Abu Abbas Ibn Taimiyah, dua hal ini adalah sebab akar segala kejelekan di dunia ini. Jadi beliau mengatakan aslu kulli syarr al-jahlu wa dhulmu. Pangkal dan akar semua keusakan, semua kejelekan, semua keburukan, semua keributan, semua kerusuhan di dunia ini, pangkalnya adalah dua, al-jahlu dan al-zulmu, kebodohan dan kezaliman. Dan ini tentu satu hal yang benar adanya. Yang pertama, sumber konflik, keributan, kerusuhan, pertengkaran di rumah tangga, antar tetangga dan yang lainnya adalah ketidaktahuan. Ini adalah ketidaktahuan. Tidak tahu maunya apa. Ini kok begini tuh maunya apa? Setelah tahu maunya sebenarnya, oh ya enggak apa-apa. Namun karena enggak tahu kemudian menyerang. Kemudian enggak tahu kemudian tidak mengedepankan tabayun dan klarifikasi, namun mengedepankan buruk sangka, akhirnya terjadi keributan. Pangkalnya karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan ditambah buruk sangka. Tidak kemudian mau sebenarnya maunya apa toh? Karpimpi toh, itu enggak mau demikian. Maka terjadilah keributan di rumah tangga. Padahal seandainya kemudian cerita, kemudian ngomong, itu mau saya itu begini. Oh ya maklum. Oh ya wajar. Itu kemudian nyaman-nyaman saja. Namun gara-gara tidak cerita, kemudian ada satu pihak yang tidak tahu, nah akhirnya kemudian dia baca dengan kacamata buruk sangka, nah terjadilah keributan. Demikian juga kenapa terjadi keributan? Karena keterbatasan ilmu. Pepatah Arab mengatakan annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu hobi memusuhi sesuatu yang dia belum tahu. Sesuatu yang belum tahu. Ketika ada orang yang punya perbuatan yang berbeda, sikap yang berbeda, cara sholat yang berbeda, misalnya. Maka karena berbeda dengan saya, maka kemudian dianggap negatif. Oh, ini aneh. Ini Islam nyeleneh. Ini kemudian begini-begini gitu. Padahal kenapa? Karena tidak tahu dalilnya. Namun sudah memusuhi, ya itulah manusia. Ya. Telah umumnya orang ya, memusuhi sesuatu yang dia tidak tahu. Karena orang itu sulit untuk bersabar melihat sesuatu yang dia tidak faham. Nah, itu sulit untuk bersabar mengendalikan diri, mengendalikan lisan ketika dia melihat sesuatu yang dia tidak tahu. Maka pinginnya komentar. Padahal dengan komentar itu timbul keributan, kegaduhan, kerusuhan, konflik, dan seterusnya. Ya, namun setelah dia tambah ilmu, ternyata saya yang bodoh tau kebetulan itu. Ternyata ada dalilnya tuh ya. Wajar saja kenapa ada orang yang begitu. Ini tuh alasannya. Padahal kemarin sudah kencang memusuhi, sudah ngasih kecap sana dan sini. Sudah terlanjur ngecap sana dan sini. Sudah terjadi kegaduhan sosial, sudah terjadi konflik, gesekan, dan seterusnya. Ternyata itu semua sebabnya karena kekurangan informasi. Kurangnya info. Kurangnya informasi, kurangnya ilmu. Ilmu kurang, namun komentarnya sudah lebih duluan. Bukan kemudian ini apa alasannya, saya tanyakan dalilnya kenapa Anda demikian, tidak demikian, namun ngomongnya duluan, yang lebih dulu daripada mikir seperti itu. Maka terjadilah keributan. Maka itu pangkal keributan, percekcokan, kerusuhan, peperangan, dan seterusnya, diantaranya adalah ketidaktahuan. Boleh jadi ketidaktahuan maksud, boleh jadi ketidaktahuan argumen dan alasan. Kemudian yang kedua, sebab akar segala keburukan itu kalau tidak karena ketidaktahuan adalah kezaliman. Yang dimaksud kezaliman, sudah ngerti salah namun masih nekat. Sudah ngerti itu betul, itu yang benar, masih dimusuhi. Itu namanya zalim. Namanya zalim. Sudah ngerti kalau itu tidak apa-apa karena argumennya kuat, tetap saja itu sesat. Nah, gitu misalnya. Padahal sudah ngerti itu tidak sesat. Gitu. Namun kenapa? Malu. Terlanjur kemarin sudah ngomong itu sesat. Masa saya ralat? Maka kalau kemarin memusuhi sebabnya tidak tahu. Sekarang sebabnya zalim namanya. Sudah tahu itu betul, tidak layak untuk dimusuhi. Seharusnya dimaklumi, namun tetap saja diserang, tetap saja dikasih, dikomentari miring dan seterusnya. Padahal ngerti itu minimal tidak salah kalau tidak kemudian benar, minimal tidak salah. Namun tetap saja keras. Kenapa? Malu. Malu dengan orang lain, malu dengan bawahannya, dengan muridnya dan sebagainya. Nah ini namanya apa? Az-zulmu. Namanya zalim. Ini namanya zalim. Sudah ngerti itu tidak salah, sudah ngerti bahkan kalau itu betul, kok masih saja nekat dimusuhi, dikasih label-label buruk, dikasih cap-cap yang tidak layak dan tidak pantas dan tidak semestinya. Ini namanya az-zulmu. Dan banyak orang itu sudah tahu dirinya salah masih nekat. Sudah tahu kalau itu orang itu betul masih dimusuhi. Sudah tahu kemudian hukumnya masih kemudian dilanggar. Namanya zalim. Sudah tahu mencuri itu haram, masih nekat mencuri. Sudah tahu kemudian malak itu tidak boleh, masih saja nekat. Sudah tahu ini korupsi itu haram, masih saja korupsi. Itu namanya zalim. Sudah tahu salah namun nekat, masa bodoh. Maka banyak orang itu melakukan kejahatan, kemudian terjadi konflik, kerusuhan, keributan, kegaduhan sosial dan yang lainnya karena kezaliman. Maka itulah dua akar keburukan di dunia ini. Tidak ada kalau tidak karena sebab pertama, sebab kedua. Silakan dicek semua bentuk ini semua bentuk kejahatan, kejelekan. Ini semuanya kalau mau dibuat klasifikasi, itu motivasinya apa? Itu cuma dua klasifikasi besar ini. Kalau tidak tahu, akhirnya ribut, tidak pada tempatnya, tidak bisa memaklumi. Kalau tidak, ya sudah tahu namun nekat. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.